يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla masih diberi kesempatan, masih diberi waktu untuk mengumpulkan bekal guna menjalani perjalanan hidup ini sampai kepada keridhaan Allah. Masih diberi kesehatan, masih diberi sehat, mata bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, hati masih bisa memahami, dan anggota tubuh kaki ini bisa mengantarkan kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dan anggota tubuh ini masih bisa bekerja sama satu dan yang lainnya dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena kalau salah satu saja jazakallahu khairan anggota tubuh ini sudah tidak bisa diajak bekerja sama, maka tentu sulit bagi kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu, sulit bagi kita untuk mentadaburi ayat Allah Azza wa Jalla. Misalnya hilangnya pendengaran, na'udzubillah, atau matinya hati, na'udzubillah, atau hilangnya salah satu nikmat di antara nikmat yang ada ini. Tidak memiliki kaki atau sakitnya kaki saja itu termasuk penghalang bisa mengurangi kesempatan kita untuk hadir di majelis ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita tetap sehat, bisa berjalan mendatangi rumah Allah, memuliakan kalamullah, memahami mentadaburinya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya, ini nikmat yang luar biasa. Betul-betul nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Kita akan bisa merasakan bahwa kita di atas kenikmatan ketika kita melihat orang yang sakit, ketika kita melihat orang yang terkapar di rumah sakit, tidak bisa hadir di majelis ilmu, tidak bisa sholat lima waktu, dan tidak bisa beribadah dan ibadah sebagaimana ibadah yang kita lakukan saat ini, baru terasa ya Allah, sungguh besar nikmat yang selama ini Allah berikan, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur ketika kita mengetahui ternyata kita ini sedang dicurahkan nikmat, mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah. Terkadang kita lupa dan lalai, selalu mengeluh dan berkeluh kesah seakan-akan kita adalah orang yang paling miskin di muka bumi ini, orang yang paling susah, yang paling menderita, sehingga tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat-nikmat yang Allah berikan ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, tidak digunakan untuk ibadah, tidak digunakan untuk berzikir, pastikan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya majlis ilmu ini adalah majlis yang tepat untuk saling menasihati satu dan yang lainnya untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati untuk menetapi kebenaran, mengerjakan al-haq, mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan saling menasihati untuk bersabar menjalankan perintah Allah, sabar di dalam menahan hawa nafsu, jangan sampai bermaksiat pada Allah, sabar menerima apa yang Allah takdirkan. Kalau suatu saat ternyata kita yang sakit, suatu saat kita yang dapat menemukan musibah, maka kita sabar menerima apa yang Allah takdirkan. Setelah kita berupaya semaksimal mungkin menggunakan anggota tubuh ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan betul-betul menjadi amal soleh, betul-betul menjadi bekal yang abadi, yang bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, bekal yang bisa mengantarkan kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik bekal, yaitu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu, maka berbekal. Fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguhnya bekal yang paling baik, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah, yaitu berupaya semaksimal mungkin mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan apa yang Allah larang. Jangan ragu, jangan takut mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Harus yakin bahwa yang kita lakukan itu ibadah. Tidak peduli orang lain meninggalkannya, tidak peduli sedikit yang menghadirinya, tidak peduli apa kata manusia, yang kita cari keridhaan Allah. Itu adalah bekal kita yang akan kita bawa ketika kita mati, bekal kita yang akan menerangi kuburan kita, bekal kita yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka bersemangatlah untuk mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla bersungguh-sungguh. Ambillah ibroh, pelajaran apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang terjadi di sekitar kita, dan apa yang sampai berita-beritanya kepada kita. Kita ambil ibroh, ambil pelajaran. Bagaimana kalau musibah itu menimpa kita, anak-anak kita masih kecil, istri kita lemah, kita ternyata belum bisa menjadi suri teladan bagi mereka. Ketika kita sibuk dengan dunia, tidak hadir di majlis ilmu, jangan berharap anak kita rajin hadir di majlis ilmu, karena orang tua itu adalah suri teladan bagi anak-anaknya. Ketika kita malas membaca Al-Quran, jangan berharap anak-anak kita akan rajin baca Al-Quran kalau kita tidak menjadi suri teladan yang baik bagi mereka. Maka tentunya kita berupaya mumpung masih sehat ini menjadi suri teladan bagi istri kita dan anak-anak kita. Ketika kita sudah tidak berdaya, sudah tidak mampu, mereka akan melanjutkan, meneruskan, dan sudah terbiasa untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita berjumpa dengan Allah, kita tidak khawatir lagi, kita tidak takut. Karena Allah pasti jaga anak-anak kita, dan Allah jaga istri kita, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka, karena kita tidak menyia-nyiakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyia-nyiakan agama Allah, ya Al-jaza' min jinsil amal. Seseorang apa yang dia lakukan ketika kesempatan Allah berikan dia sia-siakan, kemudahan Allah berikan dia tidak manfaatkan, maka tentunya Allah akan balas sesuai dengan apa yang dia lakukan selama ini. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, kita utamakan agama Allah, kita utamakan Al-Quran, kita utamakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah Al-Quran dan amal soleh kita akan memberikan syafaat kepada kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Al-Quran akan minta kepada Allah kesempatan untuk menolong kita, membantu kita pada yaumul kiyamah. Maka ikhwat fillah, ikhlaskanlah apa yang kita lakukan ini karena Allah semata, agar supaya menjadi amal soleh, agar supaya menjadi bekal bagi kita untuk hari kiamat kita. Bismillah. Nah, pada subuh hari ini kita akan menyelesaikan beberapa ayat yang tersisa yang belum kita baca tafsirnya dalam surat Al-Buruj, di mana ba'da subuh kemarin kita telah baca beberapa ayat. Dua hari yang lalu kita telah baca beberapa ayat, tinggal beberapa ayat lagi. InsyaAllah kita akan selesaikan pada pagi hari ini, InsyaAllah biiznillah. Semoga Allah bantu, semoga Allah tolong, dan semoga Allah mudahkan, dan semoga kita bisa mengambil ibroh dan pelajaran di dalamnya. Ikhwat fillah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Naam Zul Arsyil Majid, Allah yang memiliki arsy yang agung. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada ahli maksiat, kepada orang-orang yang lalai, orang-orang yang berdosa, lalai dari beribadah kepada Allah ta'ala, Allah beri kesempatan. Innal ladhina fatanul mu'minin wal mu'minat, sesungguhnya orang yang memfitnah, menghukum, mengazab, menyiksa, menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita. Summa lam yatubu, kemudian mereka tidak taubat, falahum azabu jahannam, maka bagi mereka azab jahannam. Walahum azabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Maka di sini Allah memberikan tawaran, mau taubat atau tidak, sekalipun dosa kalian terlalu banyak, terlalu besar, membunuh kaum muslimin, menyakiti mereka, limpahkan fitnah kepada mereka, Allah tetap memberikan kesempatan. Kalau taubat, Allah terima, karena Allah Ghafurul Wadud, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau minta maaf, Allah ampuni, bahkan Allah sayang, Allah cinta, karena Allah senang dengan orang yang taubat. Innahu wattawwabur rahim, karena sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Bahkan Allah lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada senangnya seorang hamba menjumpai kendaraannya yang hilang, padahal makanan dan minumnya serta kebutuhan yang lainnya ada pada kendaraan tersebut. Ketika dia mendapati kendaraannya yang hilang di tengah padang pasir yang luas, maka langsung dia pegang tali kendalinya, dan saking girangnya, saking bahagianya, dia menyatakan, Ya Allah, Engkau adalah hambaku, sedangkan aku adalah Tuhanmu. Dia terbalik mengucapkan saking gembiranya, senang, saking senangnya, karena terbebas dari keputusasaan dia sangat akan mati kalau tidak mendapati kendaraan tersebut. Maka Allah lebih senang lagi, lebih dari itu senangnya Allah terhadap orang-orang yang tobat. Karena Allah innahu wahuwal ghafurul wadud, Allah Maha penerima tobat, Maha pengampun, dan Maha penyayang. Ayat yang berikutnya Allah menyatakan, Dzul Arsyil Majid, Allah yang memiliki arsy yang mulia. Dzul Arsyil Majid ay artinya, qala Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, sahibul arsyil azim, Allah adalah pemilik arsy yang agung. Arsy adalah tempat singgasana, adalah tempat singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah beristiwa di atas arsy. Tetapi bukan berarti membutuhkan arsy, tidak. Allah ghaniyun 'anil 'alamin, Allah Maha Kaya, enggak butuh terhadap alam semesta. Termasuk arsy dan yang lainnya. Allah di atas arsy bukan berarti bersemayam di situ, nempel, berarti butuh dengan arsy, tidak. Tidak seperti nam khatib yang naik ke atas mimbar, dia butuh dengan singgasananya. Nam, tidak demikian. Allah Maha Kaya, Maha enggak butuh, dan makhluk, makhluklah yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki arsy, pemilik arsy yang mulia, yang agung. Alladzi min 'azamatihi, di antara bukti dari keagungannya, besarnya arsy Allah, arsy yang besar, yang agung. Di antara bentuk besarnya, annahu wasi'a as-samawati wal ardh wal kursi. Bahwasanya arsy tersebut meliputi luasnya langit, bumi dan kursi. Langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, dan kursi semuanya di bawah arsy. Arsy adalah atapnya langit. Kalau bumi, langit adalah atapnya bumi. Adapun arsy atapnya langit, atas, di atap segala sesuatu yaitu arsy. Sedangkan Allah di atas arsy dan jauh. Nah, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Allahu Akbar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jamin barakallahu fikum. Sedangkan kursi adalah disebutkan oleh Ibnu Abbas yaitu maudiun qodamaihi ar-Rahman. Qodamai arsy adalah tempat kedua kaki Allah Azza wa Jalla. Allah punya kaki? Naam. Allah punya kaki. Hanya saja kita, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan apapun. Enggak serupa dengan manusia, enggak serupa dengan apapun. Allah naam memiliki naam kaki, yaitu arsy adalah tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Fahiya binisbati ila al-arsy kahalqatin mulaqatin fi falat. Kursi jika dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan gelang cincin besi atau gelang yang dilemparkan, yang diletakkan di tanah yang luas sematang, sepanjang mata memandang itu fala, tanah lapang luas sejauh mata memandang, semuanya lapangan atau padang pasir, atau kemudian kamu letak gelang, ya gelang ya seberapa ya gelang pintu, bisa kan ada paling enggak besar, dilemparkan ke padang pasir. Itulah gelang, itu adalah kursi Allah, sedangkan arsy itu adalah padang pasir yang luas, menunjukkan betapa luasnya arsy Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang besar. Nah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Naam. Binisbati lisa'il ardi, dinisbatkan dengan seluruh bumi. Nah, bumi yang 7 lapis termasuk langit, termasuk kursi, semuanya itu kecil bagaikan gelang atau cincin yang dilemparkan padang pasir. kecil, enggak ada apa-apanya. Kalau bumi ini aja kecil dibandingkan arsy Allah, langit ini kecil dibandingkan arsy Allah, apalagi kita. Ya. Apalagi manusia sangat-sangat kecil, enggak ada apa-apanya. Tapi mengaku dirinya sebagai Tuhan, mengaku dirinya sang penguasa yang tidak terkalahkan, yang cerdas, yang pintar, yang jenius, yang luar biasa manusia. Enggak sadar bahwa dirinya sangat kecil, lemah, sangat butuh kasih sayang Allah, sangat butuh pertolongan Allah, sangat butuh rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sadar siapa dirinya. Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, wa khasallahu al-arsy bidzikri. Kenapa Allah khususkan di sini hanya menyebutkan arsy saja? Dzul arsyil majid, Allah yang memiliki arsy yang besar, yang agung, yang mulia. Kenapa arsy saja yang disebut di sini? Di sini disebutkan cuma arsy. Li'azamatihi, karena besarnya, karena agungnya, mulianya arsy tersebut. Wa li'annahu akhassal makhluqat bil qurbi minhu ta'ala. Dan karena makhluk yang paling khusus, yang paling dekat dengan Allah Ta'ala yaitu arsy. Maka Allah sebutkan arsy di sini. Wa hadza 'ala qira'atil jar, kalau bacaan ini dibaca huruf jar, yaitu dzul arsyil majidi. Dzul arsyil majidi. Maka maknanya Allah lah yang memiliki arsy yang besar, yang agung, yang mulia. Tetapi kalau dibaca dzul arsyil majidu, maka maknanya berbeda. Karena di sini ulama berselisih pendapat. Ada yang menyatakan dzul arsyil majidi, ada yang menyatakan dzul arsyil majidu. Kalau maknanya dzul arsyil majidi, wa amma ala qira'atir rafa, kalau dibaca dzul arsyil majidi, maka maknanya Allah yang memiliki arsy yang besar, yang agung. Ini na'at kembali pada, ini sifat kepada arsy-nya. Nah, kalau dibaca jar, yakunu al-majid, yaitu na'tan lil arsy, sebagai na'at, kata sifat bagi arsy. Majid adalah sifat bagi arsy, arsy yang mulia, yang agung. Amma ala kiratir rafa, tetapi kalau dibaca rafa, zul arsil majidu, fa innal majid na'tul lillah, maka majid kembali kepada Allah, sifat kembali kepada Allah. Allah yang agung, Allah yang agung, yang memiliki arsy, pemilik arsy. Nah, kalau dibaca nama majidu, kembalinya, sifatnya kembali pada Allah. Wal majidu si'atun, si'atul awsaf wazamatiha, wazamatiha. Dan majid, al-majidu itu luas, merupakan sifat Allah yang luas dan agung dan mulia dan besar. Berarti kalau dibaca zul arsil majidi, Allah yang memiliki arsy yang besar, yang mulia, yang agung. Kalau zul arsil majidu, Allah yang maha besar, yang agung, yang memiliki arsy. Ya, yang memiliki arsy, penguasa al-arsy, pencipta al-arsy. Allah yang maha agung. Fa'alul lima yurid. Allah lah fa'alul lima yurid. Allah yang maha melakukan, maha berkehendak, melakukan apapun yang dia kehendaki. Maha ma'arada syai'an fa'alahu. Allah kalau menghendaki melakukan suatu perkara, dia kerjakan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Kalau Allah berkehendak, maka cukup baginya mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka dia berkata kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Jangan kamu yang kun, jadilah. Kamu enggak bisa apa-apa. Yang menyatakan demikian ini hanya Allah. Kun, jadilah. Maka pasti terjadi. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang dan Allah tidak butuh bantuan seorang pun. Walis ahadu fa'alu lima yurid illallah, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan sebagaimana apa yang Allah kerjakan. Walis ahad fa'alun lima yurid, Tidak ada seorang pun yang mau mengerjakan sesuatu sebagaimana Allah yang berkehendak melakukan sesuatu, yang tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Dan apa yang Allah kehendaki pasti dikerjakan dan pasti terjadi. Nah, kecuali Allah. Fa'inal makhlukat, karena sungguhnya makhluk termasuk diantaranya manusia. Cayaan kalau kita mengendaki sesuatu, fa'innahu labudda li'iradatiha min mu'awinun wa mumani'un. Mu'awinun wa mumani'un. Karena sungguhnya makhluk, jin, manusia, hewan atau yang lainnya, kalau menginginkan mengerjakan sesuatu, pasti keinginan tersebut butuh bantuan. Nah, butuh ada yang nolong. Nah, ingin mengerjakan apa saja, kalau enggak ditolong oleh Allah enggak mungkin bisa terlaksana. Ah, mau taklim ah, kalau Allah enggak berkehendak enggak akan mampu kita mengerjakannya. Ah, mau kerja ah, tok-tok pusing pala enggak bisa kita mengerjakan. Apapun yang kita kehendaki butuh pertolongan, butuh bantuan. Itu pun wa mamani'un, ada juga penghalang. Kita mengendaki sesuatu, ada-ada saja penghalangnya. Nah, ada yang menghalanginya. Nah, terkadang sedang capek lah. Kadang-kadang ada orang yang menghalangi lah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dikehendaki, Allah enggak butuh bantuan siapapun, dan Allah tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Fa'alu lima yurid, Allah Maha mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Wallahu la mu'awinun li iradatihi, dan Allah tidak ada seorang pun yang membantunya untuk mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Wala mumani'un anna lahu mimma arad, dan tidak ada seorang pun yang menghalangi apa yang Dia kehendaki. Hanya Allah yang fa'alul lima yurid. Sekarang kita mengerti apa makna dari fa'alul lima yurid. Allah mengerjakan apapun yang Dia kehendaki, tidak ada yang membantu dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Summa dzakara min afdhal, oleh sebab itu ikhwati fillah, apapun yang kita ingin kerjakan, jangan lupa doa. Minta tolong pada Allah. Apapun yang kita ingin kerjakan, ingin terhindar dari segala sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, doa, minta pada Allah agar Allah tolong, agar Allah bantu. Summa dzakara min af'alihi ad-dallatu 'ala sidqi ma ja'at bihi rusuluhu. Kemudian Allah menyebutkan perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan bahwasanya benarnya apa yang dibawa oleh para rasul. Allah menyebutkan apa yang Dia lakukan. Ini menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh para rasul, yaitu dakwah yang dibawa oleh para rasul itu benar. Nah, maka Allah menyatakan, hal ataka hadithul junud, apakah telah datang kepada kalian berita tentang bala tentara Fir'aun wa Samud, yaitu Fir'aun dan juga kaum Samud. Nah, alhamdulillah, seluruh para rasul mereka berdakwah dengan dakwah tauhid. Allah mengutus setiap rasul per setiap umat. Setiap umat Allah utus rasul. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi Allah Ta'ala. Dan ini kehendak Allah SWT. Misi semua rasul mengajarkan pada manusia agar beribadah hanya kepada Allah saja. Dan melarang mereka melakukan kesyirikan. Melarang mereka menyekutukan Allah SWT. Ternyata ada kaum yang mereka menolak dakwah rasul, mendustakan rasul. Siapa mereka? Di antaranya adalah Fir'aun dan juga bala tentaranya dan kaum Samud. Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, aku adalah rabb kalian yang paling tinggi. Sombong luar biasa. Tidak tahu tentang kapasitas dirinya. Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka kemudian Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya di laut, laut pun terbelah. Nah, menjadi 12 pintu untuk Bani Israel. Kemudian melewati laut. Ketika Nabi Musa dan juga pengikutnya telah menyeberangi lautan, Fir'aun sedang mengejar dan berada di tengah laut, maka laut pun tertutup kembali. Maka Fir'aun pun menyatakan, amantu ilah Naam, amantu anna la ilaha illa alladhi amanat Bani Israel, Bani Israel. Aku beriman, kata Fir'aun, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, yaitu Allah. Tapi sayang, sudah terlambat. Dia bertobat setelah nyawanya sudah sampai tenggorokan. Maka kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, tobat sudah ditutup. Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka tobat sudah ditutup. Kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, maka tobat sudah ditutup. Fir'aun tobatnya ketika nyawanya sudah sampai tenggorokan. Dia amantu, aku beriman. Naam, annahu la ilaha illalladzi amanat Bani Israel, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadai kecuali Tuhannya Bani Israel, yaitu Allah. Tapi sudah terlambat, akhirnya dia mati dalam kekafiran. Nah, kemarin kemana? Kenapa kemarin tidak beriman? Nah, kenapa ketika mau meninggal baru mau beramal, yaitu tobat? Maka ikhwatubillah, demikian juga kita, jangan sampai mau beramal setelah sudah diimpus, sudah di rumah sakit, baru mau beramal. Jangan sampai terlambat. Ketika ada waktu, kesempatan, manfaatkanlah, gunakanlah. Nah, beriman pada Allah Ta'ala, buktikan keimanan itu dengan amal-amal soleh. Jangan seperti Fir'aun. Hal ataka hadisul junud, apakah telah sampai kepada kalian berita tentang bala tentara Fir'aun wa Samud dan juga Samud, kaum Samud, yang Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul, seorang nabi, yaitu Saleh. Ternyata mereka mendustakan Nabi Saleh. Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan Harun. Adapun kaum Samud mendustakan Nabi Saleh. Akhirnya Allah binasakan mereka dengan suara guntur, yang sangat kencang, sehingga copot jantung-jantung mereka. Dengan gempa bumi, suara yang menggelegar, badai dan yang lainnya, akhirnya mereka mati dalam rumah-rumah mereka, seperti rubuhnya mereka seperti pohon kurma yang lapuk, mati. Waliyadzubillah. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Samud, wa kaifa kadzabul mursalin, bagaimana mereka mendustakan para rasul. Faj'alahumullahu minal muhlikin, maka Allah binasakan mereka, Allah jadikan mereka termasuk orang-orang yang binasa. Disebutkan mursalin di sini, mereka mendustakan para rasul, padahal yang mereka dustakan cuma satu atau dua orang rasul saja, Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka mendustakan Nabi Saleh, tapi Allah tetap mereka sebagai pendusta para rasul. Kenapa? Karena seluruh para rasul mereka kan mendakwakan dakwah tauhid, mendustakan dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa, mendustakan dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Saleh, maka berarti mendustakan seluruh para rasul. Maka Allah binasakan mereka. Maka jangan coba-coba menolak, menentang dakwah tauhid. Karena menolak dakwah tauhid berarti menentang dakwah seluruh para rasul. Balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan orang-orang kafir tersebut mereka senantiasa dalam kedustaan mereka. Ayat artinya la yazaluna mustamirina ala takdzib wal inad, senantiasa mereka terus menerus di dalam kedustaan mereka dan penentangan mereka, terus mendustakan rasul, mendustakan nam, dan juga menentang, membangkang. La tanfa'u fihim ayat, sehingga enggak bermanfaat bagi mereka ayat-ayat disampaikan oleh para rasul, ayat-ayat Allah Ta'ala, enggak peduli. Ini enggak ada tuntunannya, enggak ada dalil-dalil Al-Qur'an, enggak ada dalil sunnah. Terserah, enggak peduli. Yang penting baik, bagus. Ini sama dengan Fir'aun dan kaum Samud dan orang kafir sebelumnya. Kita dapati banyaknya orang-orang zaman sekarang ini dinasihati, "Pak, ini syirik, Pak. Ini bid'ah." Enggak ada dalil dalam Al-Qur'an, enggak ada dalilnya dari sunnah Rasul, enggak pernah dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Enggak peduli. Dia sampaikan dalam ucapannya, ada di antara orang-orang yang menuduh ini perbuatan bid'ah, syirik, menambah-nambah dalam agama, tapi jangan pedulikan mereka. Loh, mereka tahu tapi enggak peduli. Apa bedanya mereka dengan Fir'aun dan bala tentaranya, kaum Samud dan juga yang lainnya. Ternyata ikhwati fillah, penyakit mereka ini ada di zaman kita sekarang ini. Banyak kita dengarkan dan kita lihat sendiri dan dengar sendiri ucapan-ucapan seperti itu. Mereka mendustakan para rasul. Mereka tidak peduli dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini sifat-sifat kemunafikan. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja, apakah kalian beri peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidak beriman. Sehingga tidak bermanfaat bagi mereka ayat-ayat Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah, mukjizat-mukjizat. Enggak peduli mereka. Ini loh bukti kekuasaan Allah, laut terbelah jadi enggak peduli mereka. Karena kekufuran mereka. Wala tujdi ladaihim al-izad. Sehingga tidak bermanfaat bagi mereka nasihat-nasihat, ujangan-ujangan, enggak butuh mereka. Dinasihati, enggak peduli, enggak butuh. Dan manusia zaman sekarang ini juga banyak yang dinasihati tutup telinga mereka, cuek. Seakan-akan enggak dengar. Wal iyadzu billah. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah, dari belakang mereka muhit, meliputi mereka. Artinya qad ahata bihim ilman wa qudrah. Artinya sungguh Allah meliputi mereka ilmunya, ilmu Allah dan takdir Allah. Allah meliputi mereka, Allah mengetahui mereka, dan Allah yang menakdirkan apapun yang mereka lakukan. 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, sehingga Allah tahu semua apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka ucapkan, apa yang ada di isi hati mereka. Allah tahu semua. Berarti Allah meliputi mereka. Maka qawtibillah, hal ini sama dengan firman Allah Ta'ala, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu sungguh-sungguh mengawasi mereka, mengintai mereka. Fafihil wa'id asyadid lil kafirin, dan ini merupakan ancaman yang pedih bagi orang-orang kafir. Sebaliknya, ini juga termasuk hiburan bagi orang-orang beriman. Gak usah takut mengerjakan amal soleh sekecil apapun, Allah lihat kok, Allah pasti balas kok. Karena Allah mengetahui. Maka bersungguh-sungguh beramal soleh kecil ataupun besar, kena yakin Allah maha melihat dan maha mendengar. Adapun ini ancaman bagi orang-orang kafir, yang mereka menentang para rasul, menentang dakwah tauhid, bahkan memerangi para rasul. Maka ini ancaman dari Allah Ta'ala bahwa Allah mengintai mereka. Fafihil wa'id asyadid lil kafirin, dan di dalamnya terdapat ancaman yang pedih bagi orang-orang kafir. Min uqubati man hum fi qabdatihi, yaitu ancaman dari zat yang yang mereka berada dalam genggamannya, yaitu ancaman Allah. Wa tahta tadbirihi, di bawah pengaturan Allah, kekuasaan Allah Ta'ala, pengaturan Allah Ta'ala. Bal huwa Qur'anun Majid, tetapi mereka mendustakan Al-Quran yang mulia. Subhanallah ya, orang-orang kafir itu mereka mendustakan Al-Quran. Sampai hari ini kita dengar ada orang yang membakar dengan sengaja Al-Quran di tengah umum, divideokan, dia bakar. Langsung diazab oleh Allah Ta'ala. Enggak lama kemudian dapat azab dari Allah Azza wa Jalla. Al-Quran itu mulia. Ayatnya wasi'ul ma'ani azim. Wasi'ul ma'ani wa'limuha, luas makna-makna Al-Quran tersebut dan agung Al-Quran tersebut. Kathirul khair, banyak sekali kebaikan dalam Al-Quran. Wal ilm, dan banyak sekali ilmu dalam Al-Quran. Mau belajar ilmu bidang apa saja, pelajari Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Ilmu sains, ilmu apa saja, bidang-bidang dunia sekarang yang ada namanya, Al-Quran itu penuh dengan ilmu, ilmu yang bermanfaat. Maka pelajari Al-Quran, jangan remehkan mempelajari Al-Quran. Maka hadir di majlis ilmu yang dipelajari di dalamnya tafsir Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Hadiri, karena Al-Quran itu mulia. Jangan pura-pura enggak dengar, enggak tahu ada taklim tentang Al-Quran, pura-pura enggak ngerti. Kemudian beralasan dengan berbagai macam alasan. Allah tahu ini tidak mengagungkan Al-Quran sama sekali, tidak memuliakan Al-Quran, meremehkan Al-Quran. firman Allah saja tidak mau didengar, apalagi ucapan yang lainnya. Nah, Allah kasih kesempatan ada orang yang mau mengajar Al-Quran, dia sia-siakan. Maka semua ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Quran itu mulia. Nah, banyak kebaikan di dalamnya, mengandung berbanyak ilmu. Maka muliakan. Maka, nah bagaimana anak kita akan memuliakan Al-Quran? Ngaji tidak kau? Kalau tidak, kalau kita sendiri tidak memuliakan Al-Quran. Nah, kita mengancam anak kita tidak ngaji, tapi kita tidak membaca Al-Quran, tidak mengaji. Maka ini akan tidak menjadi suri tauladan yang baik. Maka kita yang mengajarkan kepada mereka, tidak cukup perintah itu tanpa suri tauladan. Maka sangat butuh suri tauladan. Maka ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita lebih mementingkan anak kita. Kita berusaha sekuat tenaga untuk anak kita, tetapi kita tidak memberikan contoh, maka kurang membekas. Kurang membekas, tidak masuk nasihatnya. Saya siapkan dana untuk kamu, saya kerja siang dan malam untuk kamu, tapi kita tidak mengamalkannya, maka tidak membekas pada anak. Ya. Sampai kepada anak, abi cuma punyanya ini, ayo kita berangkat. Apapun yang ada, kita berangkat taklim, kita berangkat sholat, kita berangkat. Insyaallah mendalam, membekas dalam jantung-jantung sanubari anak kita. Bukti nyata yang kita contohkan pada anak-anak kita. Nah, Al-Quran itu mulia. Perkara yang mulia, dari zat yang mulia, kalam yang mulia, kalam Allah yang mulia, yang berisi perkara yang mulia, dan akan memuliakan siapa saja mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwakannya, karena Allah Azza wa Jalla, Allah muliakan mereka. Inna Allah yarfa'u bihadal kitab akwaman, wa yadu'u bil akhirin. Sungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini, dan Allah akan menghinakan suatu kaum juga dengan Al-Quran ini. Ketika dia meremehkan Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, cuek dengan Al-Quran, maka Allah rendahkan mereka. Banyak perselisihan, pertikaian yang lainnya. Nah, tetapi ketika mereka memuliakan Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya, maka Allah muliakan mereka. Mereka bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Nah, balu Al-Quranum Majid, bahkan itu adalah Al-Quran yang mulia. Fi lawhim mahfuz, berada di lembaran yang terjaga. Artinya min taghyiri wa ziyada wa naqs. Al-Quran itu terjaga dari perubahan-perubahan, terjaga dari tambahan-tambahan, terjaga dari pengurangan-pengurangan. Enggak bisa dirubah, enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurangi. Sejak dia berada di Lauhul Mahfuz maupun ketika diturunkan, ya, ketika dibawa oleh malaikat Jibril maupun ketika turun sudah sampai kepada Nabi Muhammad, semuanya dijaga. Nah, di Lauhul Mahfuz terjaga, ketika dibawa malaikat Jibril, syaitan mengejarnya untuk merubahnya tidak sanggup karena sangat cepat. Nah, terbangnya malaikat Jibril alaihissalam enggak bisa dikejar. Nah, dan ketika sampai tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tetap terjaga sampai hari ini. Terjaga, Allah jaga di dada-dada kaum muslimin. Dada itu, Al-Qur'an itu melengket di dada-dadanya kaum muslimin yang mereka menghormati, memuliakan Al-Quran, mereka hafal, mereka fahami, mereka amalkan, maka terjaga di dalam dada mereka. Sehingga ada orang yang berani merubahnya, akan ketahuan. Nah, mau menambahnya, akan ketahuan. Menguranginya, akan ketahuan. Karena Allah berjanji, nah, bahwa dia menjaganya. Inna nahnu nazzalna zikra, wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Menjaga ketika turun, menjaganya di Lauhul Mahfuz, menjaganya ketika sudah turun. Wa muhil, fi Lauhul Mahfuz, mahfuz, yaitu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di lembaran-lembaran yang terjaga, terpelihara dari syaitan. Wa huwa Lauhul Mahfuz alladhi qad asbata Allahu fihi kull syai, yang di lembaran tersebut telah tercatat, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu sudah ada semuanya dalam Al-Qur'an. Nah, kalau kalian tidak tahu tentang suatu perkara, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah dengan ulama kalau memang tidak mengetahuinya. Karena semua segala perkara sesuatu itu sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Semua takdir-takdir segala sesuatu, apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat sudah ada. Apa yang terjadi di dalam Al-Quran, terdapat kisah-kisah orang-orang yang mendustakan para rasul, apa akibatnya sudah ada. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang kisah-kisah orang-orang yang mengikuti para rasul, memperjuangkan dakwah tauhid, kebahagiaan Allah siapkan jannah bagi mereka, dan pertolongan Allah senantiasa bersama mereka di dunia. Sudah ada kisahnya, kisah-kisah, nah, perintah-perintah, hukum-hukum, nah, ancaman-ancaman, janji-janji, semuanya lengkap dalam Al-Quran. Karena Allah perintahkan kepada qalam, kepada pena, makhluk yang pertama Allah, kali Allah ciptakan, yaitu qalam, yaitu pena. Catatlah apa yang harus aku catat, ya Rabb, catatlah segala sesuatu sampai hari kiamat. Nah, sudah tercatat, dan semua itu ada dalam Al-Quran. Semuanya itu sudah ada dalam Al-Quran. Dari awal penciptaan manusia, nah, contoh-contoh orang yang bertauhid, orang yang yang syirik, apa akibatnya, nah, dan kemudian apa yang mereka peroleh nanti pada hari kiamat, surga atau neraka, semuanya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Maka jangan remehkan Al-Quran. Terus baca Al-Quran, fahami Al-Quran. Gak cukup hanya membacanya saja, tapi fahami. Gak cukup memahami saja, tapi amalkan. Gak cukup mengamalkan saja, tapi ikhlas. Gak cukup ikhlas saja, sesuai dengan sunnah Rasul. Gak cukup dengan sunnah dan Rasul, tapi dakwakan. Gak cukup dakwakan saja, harus istiqomah sampai mati. Gak cukup hanya 10 tahun, 20 tahun, tapi amalkan sampai mati. Bismillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Wahada yadullu ala jalalati Al-Quran wa jazalatihi. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketinggian, keagungan, kemuliaan Al-Quran. Naam. Warafa'atil qadrihi indallahi ta'ala wallahu alam. Dan ini menunjukkan ketinggian kadar Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Al-Quran itu mulia di sisi Allah, kenapa kita tidak memuliakannya? Kenapa kita tidak memuliakannya? Naam. Telinga kita akan diminta pertanggungjawaban, mata kita dan hati kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka hendaklah kita muliakan Al-Quran. Naam. Dahulukan kalamullah. Belajar Al-Quran, insyaAllah Allah muliakan kita di dunia dan akhirat, insyaAllah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Selesai sudah tafsir surat Al-Burud. Dan insyaAllah pada kesempatan yang akan datang, kita akan beralih pada surat apa? Al-Insyikok, kan? InsyaAllah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakallah.